Seorang wanita sudah 3 tahun ditinggal suaminya. Setelah itu wanita itu minta cerai kepada suaminya. Dan suaminya berjanji mengurus perceraian ke pengadilan. Tetapi sudah 3 bulan belum diurus. Belum diurus apa-apa. Dan apanya sudah jatuh talak ya. Apakah ini sudah jatuh talak dan boleh dinikahin? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Dalam masalah talak rujuk ya, itu ada 2 sisi. Sisi pertama secara syar'inya, sisi kedua secara urusan ketaatan pada penguasa, dalam artian pengurusan-pengurusan resminya. Dua-duanya disyariatkan, karena kita disuruh untuk mentaati penguasa, disuruh untuk kita mentaati mereka dalam semua hal, khususnya dalam masalah cerai, nikah dan sebagainya. Sehingga kalau sang suami tadi sudah menyatakan, iya saya cerai kamu, nanti saya uruskan, berarti talak sudah jatuh secara syar'i. Talak sudah jatuh secara syar'i, tinggal pengurusannya secara resmi ke KUA dan sebagainya, ke pengadilan dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, kita tinggal melihat dari sisi mananya. Kalau dari sisi syar'inya sudah, tetapi tentunya seorang akan menikah lagi butuh keterangan-keterangan hitam di atas putih, yang itu tentunya dikeluarkan oleh KUA atau dikeluarkan oleh siapa yang berkompeten dari penguasa. Maka tetap saja harus menunggu pengurusan tadi. Barakallahu fikum.